Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan muta'allimin. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian yang membahas peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan bagaimana berlangsungnya peristiwa Fathu Makkah yang dipenaklukkan kota Makkah. Yang terakhir kita telah sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya berhasil masuk ke kota Makkah tanpa tapi perlawanan yang serius dari orang-orang Quraisy. Nah, kemudian beliau alaihi salatu wasalam masuk ke kota Makkah, lalu beliau ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu membawa bapak beliau Abu Quhafah untuk menyatakan keislamannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menghancurkan berhala-berhala yang ada di seputar Ka'bah, lalu beliau pun masuk ke dalam Ka'bah dan kemudian menunaikan sholat di dalamnya. Dan telah kita sebutkan juga ketika tiba waktu sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal ibn Rabah untuk memenangkan adzan di atas Ka'bah. Ini yang menyebabkan sebagian dari pembesar Quraisy merasa marah melihat kondisi Bilal adalah budak yang hina di sisi mereka, kemudian memandangkan adzan di atas. Namun justru inilah yang kemudian menyebabkan mereka masuk, mereka berbisik-bisik, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang berkenaan dengan Fathu Makkah. Kita akan bahas tentang siapa saja orang-orang yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dieksekusi. Di pertemuan kemarin kita telah sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengampunan, memberikan amnesti secara umum. Namun ternyata saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa person yang dikecualikan dari pengampunan tersebut, yaitu orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dieksekusi karena demikian parah kejahatan yang telah mereka lakukan. Di antara person-person yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dieksekusi adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Dia atau beliau adalah putra dari Abu Jahal. Bagaimana yang kita ketahui bersama, Abu Jahal adalah pentolan kaum musyrikin Quraisy, dan Ikrimah sendiri termasuk orang yang sangat besar permusuhannya kepada Islam. Ya, di perang Badar, bapaknya yakni Abu Jahal mati dari medan pertempuran. Sehingga ini mengobarkan kebencian yang teramat sangat pada diri Ikrimah bin Abi Jahal. Sehingga dalam perang Uhud dan perang-perang seterusnya, dia berada di front terdepan, bahkan menjadi salah satu komandan dari orang-orang Quraisy untuk memerangi kaum muslimin. Maka Ikrimah bin Abi Jahal termasuk dalam daftar yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dieksekusi. Kemudian yang kedua, sosok yang kedua yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dieksekusi adalah seorang yang bernama Abdullah ibn Khattal. Abdullah ibn Khattal. Abdullah ibn Khattal ini, saudaraku barakallahu fiikum, dahulu dia pernah masuk Islam. Dia pernah masuk Islam, kemudian diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memungut zakat. ketika datang perintah untuk membayar zakat, maka Abdullah ibn Khattal bersama salah seorang sahabat yang lainnya diminta oleh Nabi SAW untuk memungut zakat dari kaum muslimin. Maka setelah mereka memungut zakat, setelah harta zakat itu mereka peroleh, maka Abdullah bin Khattal ini membunuh saudaranya atau membunuh temannya. Ya, membunuh temannya. Maka kemudian dia mengatakan, kalau saya kembali ke Madinah, maka saya pasti akan dieksekusi oleh Rasulullah SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Khattal? Dia ambil harta zakat yang sudah berhasil dipungut, lalu dia pun kembali ke kota Makkah. Kembali murtad, menjadi seorang musyrik. Maka ketika ditanya oleh orang-orang Makkah, kenapa Abdullah bin Khattal, kenapa engkau kembali ke Makkah? Apa yang menyebabkan dirimu murtad? Dia beralasan mengatakan kepada orang-orang Quraisy, lam ajid dinan khairan min dinikum. Perhatikan saudaraku kaum muslimin ya. Dia tidak mau kembali kota Madinah asalnya karena dia takut dieksekusi, karena dia telah melakukan suatu pembunuhan. Tapi ketika dia berada di tengah-tengah penduduk Makkah, di tengah-tengah kaum musyrikin, ya, dia memuji-muji agama kaum musyrikin. Kata dia, lam ajid dinan khairan min dinikum. Saya tidak mendapatkan agama yang lebih baik daripada agama kalian. Ya, apa bahasa kita sekarang? Ngeles ya. Asalnya dia melarikan diri karena tidak mau dieksekusi, namun kemudian kembali kota Mekah untuk menghindari eksekusi tersebut. Kemudian sosok yang ketiga yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dieksekusi adalah seorang yang bernama Malik bin Subabah. Malik bin Subabah, ini dahulu dia memiliki seorang adik yang bernama Hisham bin Subabah. Hisham bin Subabah, inilah seorang muslim. Kemudian dalam suatu kejadian, Hisham bin Subabah ini secara tidak sengaja terbunuh di tangan seorang ansor. Maka kemudian Malik bin Subabah ini datang ke kota Madinah, menyatakan keislamannya, dan menuntut agar kematian adiknya itu dibayar. Ya, jadi dia menuntut diat atas terbunuhnya sang adik. Maka kemudian Rasulullah SAW membayarkan diat dari adiknya Hisham bin Subabah. Namun apa yang dilakukan oleh Malik bin Subabah? Dia mencari sahabat Ansar tadi yang telah membunuh adiknya atau membunuh saudara laki-lakinya, lalu dia bunuh pembunuh adiknya tersebut, lalu dia lari sambil membawa harta dia tersebut kembali ke kota Makkah. Ya, jadi tentu ini merupakan pengkhianatan yang sangat keji. Ya, bagaimana mungkin sudah dibayarkan diatnya, tapi tetap dibunuh orang yang tidak sengaja membunuh saudaranya. Ya, tambah lagi dia murtad. Kemudian yang keempat, di antara figur yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dieksekusi adalah Abdullah bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ya, dia ini masih saudaranya, masih saudara dengan Uthman bin Affan. Ya, dan Abdullah bin Abi Sarh ini dia murtad, kemudian kembali ke kota Makkah. Dulu pernah masuk Islam, kemudian murtad, dan kembali ke kota Makkah. Maka ini di antara person-person yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dieksekusi. Kisahnya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala lamma kana yaumu Fatimah, ammana Rasulullah SAW an-nas illa arba'ata nafar wa imra'atain. Kata Sa'ad, ya, Wallahu ta'ala alam ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Ubadah, sepertinya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Beliau mengatakan ketika Yaumufat, ketika hari ditaklukannya kota Makkah, maka Nabi SAW memberikan amnesti ya kepada manusia illa arba'ata nafar, kecuali kepada 4 orang laki-laki, wa imra'atain, dan 2 orang wanita. Dua orang wanita ini adalah 2 orang budak wanita yang sering melantunkan nyanyian-nyanyian untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala uqtuluhum wa in wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, bunuhlah mereka walaupun wajadtumuhum muta'alliqina bi astaril Ka'bah. Walaupun kalian mendapatkan mereka bergelantungan ya di kain-kain penutup Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa walaupun dia sembunyi dekat Ka'bah, eksekusi. Ya, eksekusi orang-orang tersebut. Lalu Nabi SAW menyebutkan empat nama orang yang diperintahkan oleh beliau, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, wa Abdullah ibn Khattal, wa Maqis bin Subabah, wa Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh. Ya, beliau menyebutkan empat nama, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Abdullah bin Khattal, Maqis bin Subabah, dan Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarh. Ini empat figur yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dieksekusi oleh para sahabat dimanapun mereka ditemukan. Kemudian saat melanjutkan, fa'amma Abdullah ibn Khattal, ya fa'udrika wahuwa muta'allikun bi astaril Ka'bah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Ya, bunuhlah mereka, eksekusi mereka walaupun mereka bergelantungan di tirai-tirai atau di kain-kain penutup Ka'bah. Ternyata Abdullah bin Khattal memang dia bersembunyi di balik kain penutup Ka'bah. Atau dia mencoba untuk mencari pelindungan. Mungkin dia menganggap kalau saya bergelantungan di kain penutup Ka'bah, maka saya akan selamat. Ya. Fastabaqa ilaihi Sa'id ibn Huraith wa Ammar ibn Yasir. Maka kemudian berlomba-lombalah Sa'id ibn Huraith dan Ammar ibn Yasir. Fasabaqa Sa'idun Ammara. Maka kemudian, ya, Sa'id ibn Huraith berhasil mendahului Ammar ibn Yasir. Ya. Wa kana asyabbar rajulain. Kenapa Sa'id bin Huraits ini bisa mendahului Ammar bin Yasir? Karena dia lebih asyab, artinya lebih muda. Ya. Fa qatalahu, maka kemudian dia pun membunuh Abdullah bin Khattal. Ya, jadi Sa'id bin Huraits dan Ammar bin Yasir berlomba-lomba untuk membunuh Abdullah bin Khattal yang sedang bergelantungan di kain penutup Ka'bah, maka kemudian Sa'id bin Huraits berhasil mengeksekusi Abdullah bin Khattal. Qala wa amma Maqis bin Subabah fa adrakahu an-nas fi suq fa qatalu. Adapun Maqis bin Subabah, ya, yang pura-pura masuk Islam untuk mengambil diat tadi, ya, fa adrakahu an-nas fi suq, maka manusia mendapatkan dia sedang berada di pasar. Faqatalu, maka mereka pun kemudian membunuh Maqis bin Subabah. Sudah berapa yang terbunuh? Dua. Ya. Adapun Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Ya. Karena dia masuk Islam. Ini yang istimewa dari Ikrimah bin Abi Jahal, dia termasuk dalam daftar orang yang akan dieksekusi, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ikrimah bin Abi Jahal. Bagaimana kisahnya? Kata Sa'ad, ya, wa amma Ikrimah faraqibal bahr fa asabathum asif. Adapun Ikrimah, maka Ikrimah melarikan diri. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeksekusi atau sebelum itu, dia melarikan diri. Dalam referensi yang lain disebutkan bahwa Ikrimah ini ingin lari ke negeri Habasyah. Oleh karena itulah dia naik ke atas sebuah kapal yang akan membawa dia menuju negeri Habasyah. Ya. Namun ternyata, ya, fa asabathum asif. Kemudian kapal tersebut ditimpa bencana, terkena badai. Ya, terkena badai. Sehingga orang yang atau nahkoda dari kapal itu mengatakan kepada para penumpang, faqala ashabus safinah akhlisu fa inna alihatakum la tughni ankum syai'a. Maka para kru kapal itu mengatakan kepada para penumpang, ya, ikhlaskanlah agama kalian karena sesungguhnya, atau ikhlaskanlah doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya alihatakum, ya, sesembahan-sesembahan kalian, berhala-berhala kalian, la tughni ankum syai'a, tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian sedikitpun hahuna, di tengah lautan ini. Ya, jadi krunya Masya Allah yang mengingatkan untuk bertauhid. Ya. Fokusnya seperti itu ya, kalau jadi pilot atau jadi kru pesawat juga seperti itu ya, kalau ada pesawat mengalami gangguan di atas, gangguan cuaca atau apa, ya bagusnya pilot tuh ngomong seperti itu, ya, ayo berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan cuma kembali ke tempat duduk, kencangkan sabuk pengaman, ya, tapi apa, diajak penumpang untuk apa, mengikhlaskan peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Ikrimah. Maka apa yang disebutkan oleh kru kapal tersebut menimbulkan sesuatu pada diri Ikrimah. Wallahi la illam yunajjini minal bahr illa al-ikhlas la yunajjini fil barri ghairuhu. Maka kata Ikrimah, demi Allah, apabila keikhlasan ini tidak bisa menyelamatkanku dari lautan, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkanku di darat, kecuali mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul kesadaran pada diri Ikrimah bin Abi Jahal. Sadar dia bahwa selama ini berhala yang dia sembah, berhala yang selama ini dia bela-bela, rela berperang untuk membela berhala tersebut, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Ya. Oleh karena itu, orang yang masih memiliki akal sehat, dia tidak akan meminta kepada patung-patung, meminta kepada berhala-berhala. Ya, kemana akal sehat Anda? Kenapa Anda mengibadahi sesuatu yang mungkin Anda sendiri yang menciptakan dengan tangan-tangan Anda? Atau ada orang yang membuatnya, kemudian Anda membeli patung tersebut, Anda letakkan di rumah Anda, Anda sembah. Bagaimana mungkin ini yang Anda jadikan sebagai tempat meminta? Ya, kita lihat di masa sekarang, orang berpendidikan tinggi, tapi masih ada di antara mereka yang masih meminta-minta kepada patung-patung. Ya. Kemarin saya baca berita di India itu, untuk menyelamatkan India dari wabah corona, sekelompok masyarakat membuat patung Dewi Corona. Membuat patung Dewi Corona. Kemudian mereka meminta kepada patung itu, patung yang mereka buat sendiri, untuk menyelamatkan mereka dari corona. Na'udzubillah. Kebodohan yang luar biasa. Maka muncul kesadaran pada Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian dia berdoa, Allahumma inna laka alaiya ahdan, in anta afaitani mimma anna fih, an ati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, hatta adha yadi fi yadihi. Fala ajidannahu afuwan kariman. Kemudian Ikrimah berdoa. Allahumma ya Allah, inna laka alaiya ahdan. Sesungguhnya engkau memiliki janji yang wajib untuk aku tunaikan. Maksudnya aku berjanji kepadamu ya Allah dengan janji yang harus aku tunaikan. In anta afaitani mimma ana fih. Apabila engkau menyelamatkan diriku dari musibah yang sedang aku alami, ketika itu sedang terjadi badai yang demikian kencang, ya, an atiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta adha yadi fi yadihi, sampai kemudian aku letakkan tanganku di atas tangannya, fala ajidannahu afuwan karima, dan kemudian aku dapati dia sebagai orang yang dermawan dan juga pemaaf. Lihat bagaimana Ikrimah, ya. Jadi dia mulai sadar bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran. Qala ya faja'a fa aslama. Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Ikrimah, kemudian dia pun datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan menyatakan keislamannya. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa istri beliau yang bernama Ummu Hakim ya meminta syafaat. Dia meminta kepada Nabi SAW untuk memberikan ampunan kepada suaminya. Maka kemudian Nabi SAW memberikan ampunan kepada Ikrimah bin Abi Jahal. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, kemudian melakukan apa yang telah dia janjikan kepada Allah SWT. Dia pegang tangan Nabi SAW, kemudian menyatakan keislamannya. Ya. Dan setelah itu, barakallahu fikum, Ikrimah menjadi seorang Muslim yang demikian bagus agamanya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, yuqalu la yu'raf lahu dzanbun ba'da ma aslam. Dikatakan oleh para ulama bahwa tidak diketahui Ikrimah pernah melakukan suatu perbuatan dosa setelah beliau masuk Islam. Ya. Jadi ada orang-orang yang benar-benar tulus, yang dahulunya di masa jahiliyah mereka adalah orang-orang yang memusuhi agama Islam. Amat keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW, tapi begitu dia masuk Islam, maka dia masuk Islam dengan penuh kesungguh-sungguhan. Coba antum perhatikan ibaratnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yuqalu la yu'raf lahu dhanbun ba'da ma aslam. Dikatakan oleh para ulama bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa setelah masuk Islam. Ya. dan akhir kehidupannya Ikrimah bin Abi Jahal termasuk dari para sahabat yang syahid di perang Yarmuk ketika Khalid bin Walid ya berperang ya pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berperang melawan orang-orang Romawi di Yarmuk, maka kemudian Ikrimah bin Abi Jahal meninggal dunia di sana. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa di tubuh Ikrimah bin Abi Jahal terdapat sekian puluh luka, tusukan, kemudian panah yang menancap, pancapan panah, berbagai macam luka ada di tubuh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhu. Jadi ini Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Jadi dia tidak jadi dieksekusi oleh Rasulullah SAW karena dia masuk Islam. Kemudian figur yang keempat, Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarh. Ya. Kita kembali kepada hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, qala wa amma Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh fa innahu taba'a inda Utsman ibn Affan. Adapun Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarh, maka dia bersembunyi di balik Utsman bin Affan. Jadi dia meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan. Falamma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas ila al-bai'ah ja'a bihi hatta awqafahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil manusia untuk berbaiat kepada beliau, datanglah Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh ya ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awqafahu ala Nabi. Utsman mendatangkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah bayi Abdullah. Kemudian Utsman mengatakan, wahai Rasulullah, bai'atlah Abdullah. Qala farafa'a ra'sahu fa nadhara ilaihi thalathan. Ya, kullu dhalika ya'ba. Ya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau, kemudian beliau memandang kepada Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh. Beliau memandang ya, Abdullah bin Abi Sarh. Kemudian tidak ada respon sama sekali dari beliau. Beliau hanya memandang saja. Kemudian Utsman kembali mengulangi, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bai Abdullah." "Wahai Rasulullah, bai'atlah Abdullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memandang Abdullah bin Abi Sarh. Kemudian yang ketiga kalinya, "Ya Rasulullah, bai Abdullah." "Wahai Rasulullah, bai'atlah Abdullah." Nabi kemudian setelah tiga kali diminta oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ya kulladzalika ya'ba, pada awalnya beliau tidak mau untuk memenuhinya, fabayahu ba'da salas, maka setelah tiga kali Utsman meminta agar Rasul membaiat Abdullah ibn Abi Sarh, barulah beliau membaiat Abdullah ibn Abi Sarh. Qala thumma aqbala ala ashabihi, kemudian setelah itu setelah Abdullah bin Abi Sarh ya meninggalkan beliau dan para sahabatnya, akbala ala ashabihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabatnya, faqala ama kana fikum rajulun rasyid, ya apakah di antara kalian ini tidak ada orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakumu ila hada haitsu ra'ani, tidakkah dia bangkit untuk mengeksekusi orang ini ketika dia melihatku. Ya, kafaftu yadi an bai'atihi, aku telah mencegah dia untuk membaiatku. Falyaktuluhu, maka kenapa kok tidak ada orang yang mengeksekusinya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan ketika itu kenapa beliau tidak membaiat Abdullah bin Abi Sarh. Ya. Dan perlu kita ketahui Abdullah bin Abi Sarh ini dia murtad ya. Dia murtad ya, kembali ke kota Makkah dulu, sempat berhijrah ke kota Madinah, kemudian dia murtad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar di antara para sahabat itu ada yang mengeksekusi. Kenapa kalian tidak sadar bahwa aku menahan baiatku, aku tidak segera membaiat dia? Ini maksudnya agar ada di antara kalian itu yang bergerak untuk mengeksekusi Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Kemudian para sahabat mengatakan, faqulu wa ma yudrina ya Rasulullah ma fi nafsik. Ya, wahai Rasulullah, kami nggak tahu apa yang ada dalam dirimu, apa yang ada dalam hatimu, kami nggak tahu, wahai Rasulullah. Kemudian kata mereka, halla au ma'ta ilaina, ya bi'ainik, kenapa engkau tidak membuat isyarat kepada kami dengan matamu, wahai Rasulullah? Ya, buat isyarat dengan matamu. Kenapa engkau tidak memberikan isyarat? Kalau memang engkau tidak ingin, engkau ingin kami mengeksekusinya, kenapa engkau tidak membuat isyarat dengan matamu? Maka Nabi SAW mengatakan, innahu la yanbaghi lin-nabi an yakuna lahu kha'inatu a'yun. Tidaklah pantas bagi seorang nabi untuk memiliki mata yang berkhianat. Ya, artinya seperti orang yang licik ya, memberikan isyarat seperti itu. Enggak, Nabi hanya diam saja. Kalau memang terlaksana ya sudah, kalau tidak ya sudah. Dan ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah ibn Abi Sarh. Betapa Nabi SAW ingin membunuh Abdullah bin Abi Sarh, ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir yang lain kepada Abdullah bin Abi Sarh, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Nyata-nyatanya dia lepas dari eksekusi tersebut, kemudian bagus keislamannya. Dan nanti kita akan dapati, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan serial peperangan ini sampai ke masa Khulafa'ur Rasyidin. Nanti akan ada saatnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di masa futuhat, penaklukan negeri-negeri, Abdullah bin Abi Sarh ini berada dalam di baris terdepan memimpin kaum muslimin untuk menaklukkan Mesir. Masya Allah. Lihat bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada Abdullah bin Abi Sarh. Ya, lihat, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua harus kita yakini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada asalnya ingin mengeksekusi Abdullah bin Abi Sarh, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan jalan yang lain bagi Abdullah bin Abi Sarh. Sampai kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, bagaimana akhir kehidupan Abdullah bin Abi Sarh yang ingin dieksekusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Wa mata wa huwa sajidun fi salati subh. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dan Abdullah bin Abi Sarh meninggal dunia ketika beliau sedang sujud di salat subuh. Orang yang ingin dieksekusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dia mengakhiri kehidupannya dengan demikian indah. Ya. Beliau meninggal dunia ketika beliau sedang bersujud di salat subuh. Ini empat orang yang ingin dieksekusi atau diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dieksekusi dalam Fathu Makkah. Kemudian yang kelima di antara figur-figur yang ingin dibunuh oleh Rasulullah SAW atau dieksekusi oleh Rasulullah SAW adalah sosok yang bernama Al-Harith ibn Nufail ibn Wahab. Ya, dia adalah orang yang banyak menyakiti Rasulullah SAW, maka dia dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian di antara person juga yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dieksekusi adalah seseorang yang bernama Habbar bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Ini juga masih kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habbar bin Al-Aswad bin Al-Muttalib. Habbar bin Al-Aswad ini yang menyebabkan Zainab keguguran. Jadi kalau ketika Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak langsung berhijrah ke kota Madinah, ya, karena beliau memiliki seorang suami yang masih dalam keadaan musyrik, Abul As bin Ar-Rabi'. Ya, kemudian Abul As bin Ar-Rabi ini pernah tertawan dalam perang Badar dalam keadaan dia berada dalam barisan kaum musyrikin. Kemudian dia ditebus oleh Zainab dengan kalung dari Khadijah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar Zainab diantarkan kembali ke kota Madinah dalam keadaan ketika itu Zainab sedang mengandung. Maka kemudian Habbar bin Al-Aswad bin Al-Muttalib ini dia mengguncangkan unta yang dinaiki oleh Zainab, ya, sehingga menyebabkan Zainab putri Rasul sallallahu alaihi wasallam keguguran. Jadi tindakan dia membuat cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak jadi hadir ke dunia ini, keguguran Zainab binti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun apa yang terjadi pada Habbar bin Al-Aswad bin Al-Muttalib, ya? Ada beberapa kisah tentang Habbar ini disebutkan bahwa sesungguhnya dia sedang berada dalam perjalanan, ya, dia masuk Islam kemudian sedang dalam perjalanan menuju kota Madinah. Wallahu ta'ala alam, apakah dia kabur ketika itu atau sebelum peristiwa Fathu Makkah, ya, yang jelas ketika peristiwa Fathu Makkah dia tidak berada di Makkah, ya. Lalu kemudian setelah Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, ketika itu Nabi SAW sedang berada di Jironah, ya, berada di Jironah, datanglah Al-Habbar bin Al-Aswad ini kemudian menyatakan keislamannya. Jadi dia bertobat, kemudian menyatakan keislamannya di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Min babil faedah, sebagai faedah, ya, anak keturunan Habbar bin Al-Aswad ini, ya, di kemudian hari, di masa kekhilafahan Abbasiyah, mereka berhasil menjadi penguasa Pakistan, Sindh, negeri Sindh yang sekarang menjadi Pakistan. Jadi anak keturunannya ini, anak keturunan Al-Habbar bin Al-Aswad Al-Muttalib, kalau saya tidak salah namanya Umar bin Abdul Aziz, sama dengan Khalifah masa Umayyah, Umar bin Abdul Aziz Al-Habbari, Al-Habbari nisbah kepada kakeknya, Al-Habbar bin Al-Aswad. Dia kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang berada di bawah kekhilafahan Abbasiyah di daerah Sindh, Pakistan. Masya Allah, ya. Jadi anak keturunannya, Masya Allah. Ketika dia masuk Islam, kemudian sekian banyak keturunannya, ada yang kemudian menciptakan sebuah kerajaan di negara Pakistan, ya, di daerah Sindh yang sekarang menjadi Pakistan. Dikenal sebagai Habbariyun, ya, Al-Habbariyun, dinasti Habbariyun. Baik. Ini yang keberapa? Yang keenam, di antara figur-figur yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dieksekusi. Kemudian yang diperintahkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dieksekusi adalah pembunuh paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib. Masih ingat siapa yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib dalam perang Uhud? Ya, Wahsy bin Harb. Ya, Wahsy bin Harb dialah yang telah membunuh paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Hamzah. Maka ketika peristiwa Fathu Makkah, Wahsy ini melarikan diri ke Taif. Dia melarikan diri ke Taif. Dalam keadaan dia termasuk dalam daftar yang orang-orang yang akan dieksekusi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ya pada Amul Wufud, pada tahun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan-utusan dari berbagai negeri, ternyata Wahsy bin Harb ini beliau mengikuti rombongan dari Bani Thaqif. Bani Thaqif ini adalah orang-orang yang tinggal di Taif. Jadi dia pindah ke Taif, ya, kemudian masuk Islam di sana, lalu menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta maaf ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Wahsy, tapi beliau mengatakan kepada Wahsy, ya, apabila aku berada di satu tempat, maka jangan tampakkan wajahmu di sana. Artinya Nabi SAW tidak mau melihat Wahsy. Menunjukkan bahwa Rasul SAW memiliki sifat yang manusiawi. Karena Wahsy ini yang membunuh paman beliau, orang yang sangat beliau cintai. Maka kemudian Wahsy pun menjadi seseorang yang bagus keislamannya. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita untuk membahas perang Yamamah. Ketika di masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memerangi gerombolan yang dipimpin oleh Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, maka Wahsy inilah yang nanti membunuh Musailimah Al-Kadzab. Ya, dengan melemparkan tombak. Jadi dulu ketika membunuh Hamzah juga seperti itu, dia melemparkan tombak yang mengenai ulu hati Hamzah. Di perang Yamamah, ya, dia yang melemparkan tombak sehingga mengenai ulu hati Musailimah Al-Kadzab. Maka setelah terluka berat akibat lemparan tombak Wahsy bin Harb, ya, datanglah Abu Dujanah untuk memenggal kepala Musailimah Al-Kadzab. Ya, ini termasuk Wahsy bin Harb termasuk daftar yang dieksekusi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara orang-orang yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dieksekusi adalah Hind binti Utbah. Ya, namanya Hind, ya, tapi orang-orang Indonesia nyebutnya Hindun, ya. Hind binti Utbah, ini istri dari Abu Sufyan ibn Harb. Ya. Tapi Hind terselamatkan, kenapa? Karena dia masuk Islam. Kemudian di antara figur-figur lainnya juga yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dua budak wanita Ibnu Khattal yang selalu mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya dieksekusi dan salah satunya lagi masuk Islam. Ini beberapa figur-figur yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dieksekusi. Ya. Maka kemudian, saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, kita beralih kepada hari kedua ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Makkah. Maka di hari kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan penduduk Makkah, ya, menunjukkan bahwa pertumpahan darah di Makkah, waktu pertumpahan darah di Makkah sudah berakhir. Ya, jadi beliau ingin menegaskan bahwa memang sempat terjadi pertumpahan darah, ada eksekusi-eksekusi yang terjadi di Fathu Makkah. Namun itu semua sudah berakhir. Ya, itu semua sudah berakhir. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Shuraikh Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, innahu hamidallah wa athna alaih. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggikannya. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, inna makkata harramahallahu walam yuharrimhan nas. Sesungguhnya yang mengharamkan Makkah ini, yang menjadikan Makkah sebagai tanah haram, adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan manusia yang menjadikannya sebagai tanah haram. Qala la yahillu mri'im yu'minu billahi wal yawmil akhir an yusfika biha dima'an. Maka tidaklah halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah. Wala ya'bida biha syajaran. Dan tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk memotong pohon yang ada di tanah haram. Fa in ahadun tarakhasa likitali Rasul sallallahu alaihi wasallam fiha faqulu lahu innallaha adina li rasulihi wa lam ya'dhan lakum. Kalau ada orang yang beralasan, ya, dia menumpahkan darah di tanah haram, kemudian dia katakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang beralasan kemudian dia menumpahkan darah di kota Makkah, lalu dia beralasan dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka katakan kepadanya faqulu lahu innallaha adzina li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dan lakum. Ya, itu yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengizinkan bagi kalian. Dan izin bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bukan izin selama-lamanya, tidak, hanya beberapa saat saja. Ini menunjukkan bahwa tanah haram kota Makkah ini sangat sangat terjaga kesuciannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan izin untuk menumpahkan darah di kota Makkah, itu pun hanya beberapa saat saja, tidak selama-lamanya. Qala wa inna ma adzina li fiha sa'atan min nahar. Hanya saja diizinkan untukku hanya beberapa saat saja di waktu siang. Waqad adat hurmatuhal yaum kahurmatiha bil ams. Maka sudah kembali keharamannya tanah Makkah sebagaimana dia diharamkan pada hari-hari sebelum ini. Ya, jadi sudah tidak boleh lagi ada pertumpahan darah di kota Makkah. Makkah telah menjadi tanah yang haram, ya. Lalu beliau menegaskan apa yang beliau sampaikan, wal yuballighi syahidu al-ghaib. Maka orang yang menyaksikan ucapanku ini hendaknya dia menyampaikan kepada yang tidak ikut hadir. Ya, jadi tidak boleh ada alasan. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menumpahkan darah di kota Makkah. Enggak. Ini izin khusus bagi beliau dan itu tidak berlangsung selama-lamanya. Hanya berlangsung di satu waktu ketika hari penaklukan kota Makkah saja. Setelah itu kembali lagi kota Mekah dalam kondisi ya semula haram untuk menumpahkan darah di dalamnya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika itu memanggil Utsman bin Talha. Jadi Utsman bin Talha ini dari Banu Abdiddar, suatu keluarga yang sudah secara turun temurun memegang kunci Ka'bah. Nah, ketika itu kunci Ka'bah sempat diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Utsman bin Talha ketika itu. Ya, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kembali kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha. Jadi tidak ada yang berubah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin melakukan banyak perubahan. Ya, apa yang sudah baik selama ini, ya tetap dipertahankan. Ya. Banu Abdiddar secara turun-temurun, ya, beliau Sallallahu alaihi wasallam, walaupun Bani Abu Dzar secara turun-temurun sudah memegang tanggung jawab ya untuk memelihara Ka'bah. Maka lihat Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengubah itu semua. Apa yang tidak perlu dirubah? Tidak perlu. Beliau kemudian mengembalikan kunci kepada Uthman ibn Talha. Nah, setelah Nabi Sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada masyarakat di kota Mekah, penduduk kota Mekah, bahwa Mekah telah kembali diharamkan sebagaimana sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah, ternyata di sana ada pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian sekutu Rasul Sallallahu alaihi wasallam dari Bani Khuza'ah. Ya. Jadi ketika itu ada dendam lama yang terjadi di tengah-tengah Bani Khuza'ah kepada salah seorang dari suku Hudzail, lalu dia pun dibunuh oleh suku Khuza'ah. Riwayatnya disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dari Abu Shuraih Al-Khuza'i. Beliau dari Khuza'ah ya. Beliau mengatakan, "Adzina lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul fath fi qital Bani Bakr." Awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami pada hari penaklukan kota Makkah untuk memerangi Bani Bakr. Hatta asabna minhum. Ya. Tha'rona. Sampai kemudian kami berhasil menuntut balas kepada mereka. Wahwa bi Makkah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah. Tsumma amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi raf'is saif. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengangkat pedang-pedang kami. Artinya apa? Cukup sudah habis waktu untuk apa? Dihalalkannya pertumpahan darah. Sudah selesai. Ya. Kemudian falakiya rahtun minna al-ghad rajulan min Hudzail fil haram. Ya. Namun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sudah angkat pedang-pedang kalian, kemudian ada sekelompok dari kami dari Bani Khuza'ah itu bertemu dengan seseorang dari Bani Hudzail di tanah haram, ya ummu Rasul sallallahu alaihi wasallam liyuslim, yang dia ingin untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Ya. Jadi ada musuh mereka di masa jahiliyah, orang Hudzail yang sebenarnya ingin masuk Islam, ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wakana kot wahiliyah, ya, wakanu yabunahu, dan dia memiliki masalah di waktu jahiliyah, di masa jahiliyah, dia pernah melakukan suatu kezaliman kepada Bani Khuza'ah, ya, wakanu yatlubunahu, dan dia adalah orang yang dicari-cari oleh Bani Khuza'ah. Fakotaluh, maka kemudian orang-orang Khuza'ah pun membunuh orang Hudzail tersebut, ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan ya irfa suyufakum, angkatlah pedang-pedang kalian, sudah selesai, tidak boleh lagi ada pertumpahan darah. Tapi karena mungkin mereka melihat ini dendam masa lalu mereka. Ya, ada orang dari Bani Hudzail yang mereka cari-cari. Ya, ada kemudian padahal dia dalam keadaan ingin menghadap Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya untuk menyatakan keislamannya, tapi mereka tidak bisa menahan diri, kemudian mereka membunuh orang tersebut. Fabadaru an yakhlusa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fayaman, maka kemudian orang-orang yang telah melakukan pembunuhan ini ya, mereka merasa bersalah, mereka pun segera menemui Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan cukuplah pertumpahan darah. Qala falamma balagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiba ghadaban syadidan. Maka ketika tiba kabar tersebut ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat murka dengan kemurkaan yang demikian keras. Wallahi ma ra'aituhu ghadiba ghadban ashadda min. Maka kata Abu Shuraih, saya belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ya dengan kemarahan yang demikian besar. Fasa'ina ila Abi Bakar wa Umar wa Ali radhiyallahu anhum ya nastashfi'uhum, maka kami pun segera, orang-orang yang telah membunuh ini bersegera mereka pergi ke Abu Bakar, ke Umar dan Ali untuk meminta syafa'ah, meminta agar Abu Bakar, Umar dan Ali membujuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya agar tidak marah kepada mereka. Wa khashina an takuna qad halakna, dan kami khawatir kami akan mendapatkan kecelakaan karena melanggar perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam qama fa athna 'ala Allah azza wa jal bima huwa ahluh. Maka setelah selesai salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri, lalu beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang memang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'd. Beliau ulangi lagi apa yang pernah beliau sampaikan. Amma ba'd, kata beliau. Fa'inna Allah azza wa jal huwa harrama makkata walam yuharrimhan nas. Amma ba'du, sesungguhnya yang mengharamkan Makkah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia. Yang menjadikan Makkah sebagai tanah haram adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia. Wa innama ahallaha li sa'atan min nahar. Ya. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala telah menghalalkan bagiku satu waktu saja di waktu siang pada waktu kemarin. Wa hiyal yaum haram kama harramah Allah azza wa jal awwala marrah. Dan pada hari ini ya Makkah kembali haram ya sebagaimana di awal penentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in a'tan nas 'alallahi azza wa jal thalathatun rajulun. Dan sesungguhnya ada tiga orang yang merasa tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada tiga orang yang dikatakan sombong terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun qatala fiha. Yang pertama adalah orang yang membunuh orang lain. Ya, seseorang yang membunuh orang lain di kota Makkah. Wa rajulun qatala ghayra qatilihi. Dan orang yang membunuh orang yang tidak berdosa. Wa rajulun talaba bidahlin fil jahiliyah, dan orang yang meminta atau membalaskan dendam yang terjadi di masa jahiliyah. Jadi ada tiga golongan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang membunuh seseorang di kota Makkah tanpa hak, kemudian orang yang membunuh seseorang tanpa sebab, ya, dan seseorang yang menuntut balas atas sesuatu yang terjadi di masa jahiliyah. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni wallahi la'adiyanna hadzal rajul alladzi qataltum, dan aku demi Allah aku akan membayarkan diat bagi orang yang telah kalian bunuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarkan diat orang yang telah dibunuh oleh orang-orang Khuza'ah. Jadi tidak boleh lagi terbunuh. Maka orang tersebut terbunuh dalam keadaan terdolimi. Nabi SAW membayarkan diatnya. Setelah itu apa yang terjadi? Saudaraku kaum muslimin, ya, orang-orang membaiat Rasul SAW. Ya, kita bisa melihat dalam riwayat-riwayat bahwa setelah itu banyak sekali di antara penduduk kota Makkah yang menyatakan keislamannya di hadapan Rasul SAW. Di antaranya adalah saudara dari Mujashi' bin Mas'ud bin Tha'labah. Ya, jadi ada saudaranya Mujashi' yang masih musyrik, kemudian dia dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislamannya. Mujashi' bercerita, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhi ba'dal fath. Qultu ya Rasulullah, ji'tuka bi akhi litubayyi'ahu 'alal hijrah." Wa ya Rasulullah, aku datang bersama saudaraku ini untuk membaiat, agar engkau membaiat dia sehingga dia membaiatmu di atas hijrah. Maksudnya agar dia termasuk dari kalangan muhajirin. Tentu orang kaum muhajirin dia memiliki keutamaan yang besar ya. Termasuk orang yang memiliki keutamaan yang besar. Maka maksud dari Mujashi' bin Mas'ud ini, dia ingin agar saudaranya yang baru masuk Islam ini mendapatkan pahala sebagai seorang muhajir. Ya, sebagai seorang muhajirin, muhajir dari para muhajirin. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Dhahaba ahlul hijrah bima fih." Para ahlul hijrah, orang-orang yang berhijrah telah membawa pahala-pahala hijrahnya. Maksudnya apa, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, bahwa pahala hijrah sudah tidak ada lagi. Artinya hijrah dari Makkah ke Madinah sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Tidak diperlukan lagi hijrah setelah Makkah ditaklukkan. Saya disebutkanlah hijrah ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan. Ya. Kemudian Qultu ala ayyi syai'in tubayyi'uhu? Kalau begitu dengan apa? Ya, atas apa engkau membaiat saudaraku ini? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ubayyi'uhu alal Islam wal iman wal jihad. Aku membaiat dia agar dia beriman, agar dia berislam, agar dia beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang pahala hijrah tidak didapatkan lagi. Arti hijrah dari Makkah ke Madinah ya. Tapi kalau sekarang masih ada juga hijrah ya, hijrah dari negeri kafir ke negeri muslim ini terus berlangsung sampai hari kiamat. Tapi hijrah dari Makkah ke Madinah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, maka ini tidak akan didapatkan lagi setelah Makkah ya berubah menjadi negeri Islam setelah penaklukan kota Makkah. Ya, maka tinggal apa? Tinggal berbaiat kepada Nabi SAW untuk berislam, beriman, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melakukan baiat secara massal. Jadi penduduk kota Makkah yang masuk Islam membaiat Nabi SAW secara massal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Al-Aswad bin Khalaf. Ya, dari Muhammad bin Al-Aswad, dari bapaknya Al-Aswad bin Khalaf. Al-Aswad bin Khalaf mengatakan, ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam yubayi'un nas yaum al-fath. Al-Aswad bin Khalaf melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat manusia pada hari penaklukan kota Mekah. Qala fajalasa inda kurbi dari Samurah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat rumahnya Samurah. Dari Samurah. Kemudian waqala al-Aswad faraaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalas wa ja'ahu an-nas as-sighar wal kibar wan nisa. Maka aku melihat Nabi SAW duduk lalu orang-orang datang kepada beliau. Baik orang-orang yang masih muda, orang-orang yang sudah lanjut usia, demikian juga kaum wanita. Fabayauhu 'alal Islam wasyahadah. Maka mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas keislaman dan syahadat. Kemudian Muhammad bin Aswad bertanya kepada bapaknya, "Famal Islam? Apa yang dimaksud dengan Islam di sini?" "Al-imanu billah." Maka Al-Aswad menjawab, artinya mereka membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Qala wa ma syahadah?" Dan syahadat apa? Di atas syahadat apa mereka berbaiat? "Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Yani membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Aswad tadi, yang dibaiat bukan hanya kaum laki-laki, tapi juga kaum wanita berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dari Aisyah bin Qudamah radhiyallahu anha, Aisyah bin Qudamah ketika itu masih kecil. Ya. Beliau bersama dengan ibunya. Nabi SAW ketika itu membaiat kaum wanita. Bagaimana? Apa isi baiat beliau terhadap kaum wanita? Ya, beliau mengatakan, ubayyi'ukunna ala an tusyrikna billah. Ya, an la tusyrikna billahi syai'an. Ya, aku membaiat kalian, wahai kaum wanita, agar kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kalau kita lihat baiat-baiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu ini yang menjadi poin yang pertama ya. Jadi mereka berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Qala wala tasyrikna. Itu bisa lihat nanti ya dalam baiatul Aqabah juga ya. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah dalam baiat Aqabah ya, salah satu poin-poin yang pertama dan utama yang dijadikan poin baiat beliau ya, ketika para sahabat dari Madinah dari Yasrib berbaiat kepada beliau sama dengan apa yang disampaikan di sini bahwa apa? Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Masalah tauhid selalu menjadi prioritas. Qala wala tasyrikna. Ya, kalian membaiat aku untuk tidak mencuri. Nah, dalam riwayat yang lain ada seorang wanita yang senantiasa merespon baiat ini ya. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tasyrikna. Ya, janganlah kalian mencuri. Ada seorang wanita mengatakan, kami mana pernah mencuri. Ini seorang wanita ini kemudian diketahui bahwa dia adalah Hindun binti Utbah. Hind binti Utbah, suami dari Abu Sufyan. Qala wala taznin. Dan janganlah kalian berzina. Jadi mereka membaiat Nabi SAW untuk tidak berzina. Kemudian Hindun binti Utbah mengatakan, apakah kami wanita yang merdeka ini berzina? Ini menunjukkan bahwa zina itu suatu hal yang tercela. Bahkan mereka menganggap, orang-orang terhormat di kalangan Quraisy menganggap itu suatu hal yang tercela. Sampai Hindun itu protes, ya. Kenapa ini kok masuk dalam poin bayat? Emangnya kita pezina gitu ya? Soalnya kan dia mengatakan seperti itu. Ya. Qala wala taqtulna auladakun. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Nah, ini juga protes. Kan yang membunuh anak-anak kami ya kalian. Maksudnya dalam peperangan-peperangan itu kan banyak anak-anak Quraisy yang terbunuh. Anak-anak Quraisy dari kalangan kaum musyrikin banyak yang terbunuh oleh kaum muslimin. Ya. Maklum ya, ketika itu beliau baru masuk Islam ya. Wala ta'tina bi buhtan, dan janganlah kalian membuat kedustaan. Ya. Taftarinahu baina aydikunna wa arjulikunna, ya. Yang kalian perbuat dengan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Wala ta'sina fi ma'ruf, dan janganlah kalian bermaksiat ya ketika diperintahkan untuk melakukan kebaikan, ya. Maka kemudian mereka mengangguk, menunjukkan setujunya mereka terhadap baiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita, qala lahunna Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna na'am. Wahai para wanita, ucapkan na'am, iya. Ya. Fi mastata'tunna. Ya. Sesuai dengan apa yang kalian mampu. Jadi ucapkan iya. Jadi tidak cukup dengan apa? Dengan mengangguk saja, tapi apa? Ucapkan iya. Artinya menyatakan penegasan mereka menerima baiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Aisyah bin Qudamah radhiyallahu anha mengatakan, maka ibuku ya memerintahkanku untuk mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para wanita. Iya, ya kami membaiatmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita dengan tidak menyentuh tangan mereka. Jadi kalau laki-laki, beliau menyentuh tangan laki-laki yang membaiat beliau. Tapi kalau wanita, beliau tidak menyentuh tangan para wanita. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau mengatakan, wallahi ma massat yadahu yadam ra'atin qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak pernah menyentuh tangan wanita fil mubayah, ketika membaiat mereka. Nabi SAW tidak pernah, padahal baiat ini satu hal yang sangat penting ya. Perlu ada jabat tangan, perlu ada persentuhan antara tangan yang satu dengan tangan yang lain. Tapi ketika itu membaiat wanita, beliau SAW tidak menyentuh tangan wanita dalam baiat tersebut. Wa ma bayahunna illa biqaulih. Nabi SAW tidaklah membaiat kaum wanita kecuali hanya lewat ucapan saja. Padahal baiat satu hal yang sangat penting, tapi beliau tidak kemudian menyentuhkan tangan beliau kepada wanita. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, li ayyut an fi ra'si ahadikum bi mikhyatin khairun lahu min an yamassam ra'atin la tahillu lahu. Kepala kalian itu kalau ditusuk dengan jarum dari besi atau paku dari besi, itu lebih baik daripada kalian menyentuh tangan wanita yang tidak halal bagi kalian. Ya. Jadi Nabi SAW ketika membaiat Nabi SAW, ya, beliau tidak menyentuhkan tangan beliau kepada kaum wanita. Baik. Masih ada peristiwa yang lain yang cukup penting untuk kita ketahui dalam penaklukan kota Mekah. Baik, ya. Sudah seri keberapa ini? Seri keempat ya. Kita mungkin membutuhkan seri yang kelima insyaallah. Ya, jelas ya, karena ini sudah di ujung acara ya. Kita membutuhkan seri yang kelima insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan Fathu Makkah di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas ending dari Fathu Makkah ini seperti apa. Nanti akan ada kisahnya Rasulullah SAW dengan orang-orang Ansar ya, yang ketika kok sepertinya Nabi ini sudah settled di kota Makkah, akankah beliau kembali ke kota Madinah? Sebenarnya ini mau saya bawakan hari ini, tapi karena waktunya sudah habis, insyaallah kita sampaikan di pekan yang akan datang. Dan juga misi-misi yang diemban oleh para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala. Setelah itu kita akan coba ambil pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa Fathu Makkah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Ya. Kenapa Abu Sufyan tidak termasuk dari daftar yang diperintahkan untuk dieksekusi oleh Rasulullah? Karena dia sudah masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Jadi sebelum turun SK eksekusi, ya, surat keputusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan sudah menyatakan keislamannya. Ah, antum silahkan ikuti, antum silahkan putar kembali kajian kita pekan, bukan pekan yang lalu, dua pekan yang lalu ya. Kalau pekan yang lalu Abu Sufyan sudah masuk Islam. Nah, dua pekan yang lalu dia masuk Islam melalui tangannya Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, sehingga bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengampuni atau membebaskan Abu Sufyan, bahkan dia diberi kedudukan. Ya, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Baik. Ustadz, saya sering mendengar Ikrimah disebut sebagai seorang tabi'in. Ya, ada dua. Ada Ikrimah bin Abi Jahal, satu lagi Ikrimah tabi'i. Ya, kalau saya tidak salah, Ikrimah yang kedua ini adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Umar. Allah Ta'ala. Atau Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi Ikrimah yang juga sering disebut adalah salah seorang tabi'i. Tapi Ikrimah yang ini adalah Ikrimah bin Abi Jahal, seorang sahabi. Baik. Ya. Baik, apa latar belakang Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah dihukum mati? Apa hanya karena murtad lagi? Apakah ada tambahan? Wallahu ta'ala alam, yang kita baca dari keterangan para ulama bahwa Abdullah bin Abi Sarah ini dulu termasuk yang menulis wahyu. Menulis wahyu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menyebarkan kebohongan di tengah-tengah orang-orang Quraisy, sehingga bukan hanya sekedar murtad saja, tapi ada suatu hal yang lebih yang dilakukan oleh Abdullah bin Abi Sarah. Ya, namun sebagaimana kita sebutkan tadi, dia masuk Islam dan bagus keislamannya, dan beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang bersujud di sholat subuhnya. Baik. Apa maksud dieksekusi Wahsy? Ya. Wah, ini kalau antum ketinggalan bisa diputar kembali. Maksudnya itu Wahsy itu menebus kesalahannya ketika dia membunuh Hamzah di masa lampau di perang Yamamah, ketika para sahabat memerangi Musailimah al-Kadzab, maka Wahsy ini yang melemparkan tombak kepada Musailimah. Awalnya Nabi SAW ingin mengeksekusi Wahsy, tapi Wahsy kemudian kabur ke Taif sehingga tidak jadi dieksekusi. Lalu dia masuk Islam, menemui Rasulullah SAW. Lalu dia menebus kesalahannya dengan melemparkan tombak ke ulu hati Musailimah al-Kadzab. Kalau Musailimah al-Kadzab sempoyongan karena tembakan tersebut, maka kepalanya dipenggal oleh Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu. Nantikan saja ya, doakan mudah-mudahan saya lihat sejarah ini akan berlangsung ya. Jadi setelah kita tuntas membahas sejarah Nabi, peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan masuk dalam sejarah peperangan yang terjadi di masa para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan Fathu Makkah di pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.